Mitra bisnis, semakin parahnya tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta akhirnya membuat pemerintah pusat turun tangan untuk membantu Pemda DKI mengatasi masalah ini. Salah satu tawaran solusi yang diajukan adalah memindahkan ibu kota keluar Jakarta, sehingga bisa mengurangi aktivitas pemerintahan dan ekonomi yang selama ini berpusat di Jakarta. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda soal ini? Kalau menurut saya ya, kita kan belum pernah menyelesaikan soal ini secara serius gitu loh. Dalam salah satu alasan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta kan karena soal kemacetan dan macam-macam aktivitas yang dianggap udah overload lah di Jakarta. Tapi saya melihat bahwa kita kan sebetulnya belum cukup serius menyelesaikan persoalan, saya ambil contoh kemacetan di Jakarta. Kenapa saya bilang belum cukup serius? Penyelesaian dari kemacetan di Jakarta ini kan bisa dilakukan dengan perbaikan public transport. Ya, berbagai kebijakan yang menyangkut dengan public transport masih sifatnya parsial di sini. Anda lihat aja dibikin busway, tapi waktu itu busnya kurang. Anda lihat bahwa MRT-nya mau dibikin MRT, MRT-nya belum jalan karena persoalan kendala anggaran dan macam-macam, ya kan? Bisa juga kemudian di-elevate apakah itu dengan jalan layang. Atau juga kebijakan yang lain misalnya. Salah satu yang mendiskredit seorang pakai mobil kalau di negara maju kan adalah parkirnya mahal, ya kan? Nah ini kan sebetulnya masih bisa juga didaya gunakan. Kalau parkir yang mahal, public transportnya baik, saya kira juga orang nggak semuanya itu pingin pergi dengan mobil pribadi. Saya ambil contoh deh, orang Jakarta, dia selalu naik mobil pribadi, tapi kalau dia pergi ke Singapura atau kemana, dia gunain public transport tuh, karena itu nyaman gitu kan. Nah ini kan juga sesuatu opsi sebetulnya yang bisa dilakukan sebelum kita bicara mengenai pemindahan ibu kota. Karena kalau pemindahan ibu kota itu, saya mesti katakan transaction cost-nya, biayanya besar. Jadi harus dihitung baik-baik dan bukan sesuatu yang saya kira bisa segera dilakukan. Jangan-jangan tawaran memindahkan ibu kota ini karena memang sudah tak mampu lagi mengatasi masalah kemacetan ya, Mas? Makanya saya bilang sebetulnya ada banyak hal yang mesti dioptimalkan. Salah satunya misalnya, ini kenapa semua juga pakai kendaraan di sini? Anda lihat dari segi subsidi BBM-nya. Ya, kalau konsumsi, kalau misalnya harga BBM-nya itu harga pasar ya, itu saya kira juga akan mengurangi penggunaan fossil fuel seperti itu. Jadi ada banyak langkah sebetulnya yang kita bisa lakukan ya. Demikian Khatib Basri dan saya Rizal Andika.